saatnya kita berpisah. Aku bosan padamu, aku benci padamu. Pergilah dan jangan pernah datang lagi. Akhir derita ini tiba saat.